Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi menyebutkan, salah satu kunci keberhasilan dari model pendidikan di era Orde Lama dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia dengan rasa kebangsaan serta nasionalisme yang kuat adalah adanya upaya dari para pendiri bangsa yang pada masa itu menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta etika dalam dunia pendidikan nasional melalui pelajaran budi pekerti. Meski pada masa itu, sisa-sisa pengaruh pendidikan Belanda masih kuat melekat dalam pembelajaran sekolah-sekolah di tanah air. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah kita bisa mengandalkan pelajaran agama di sekolah dasar serta menengah sekarang ini untuk menanamkan etika berkebangsaan, mengingat pelajaran budi pekerti sudah tidak ada lagi? Nah, makanya itu kan cuma formal-formalan saja. Kalau kita lihat isinya kan tidak begitu. Karena ya sebetulnya kan mereka tidak lebih jelek lagi. Mereka sadar saja tidak. Mereka tidak mempermasalahkan etika atau tidak. Pendidikannya itu kebanyakan asal-asalan aja. Nah, menurut Bapak, apa indikasi dari asal-asalan itu, Pak Kwi? Nah, sekarang gini, bagaimana kita bisa memperoleh pendidikan yang baik kalau gaji guru seperti itu? Kan kasihan sekali, tiap hari kita dihadapkan di televisi betapa kondisi sekolah. Kena banjir, harus di kebun, harus anak-anak harus nyebrang kali dengan jembatan yang hanya dari setangkai atau dua tangkai bambu. Itu bagaimana? Mau-mau baik bagaimana? Tapi kondisi itu jadi kontradiktif dengan besarnya anggaran pendidikan nasional yang saat ini sampai 20% dari APBN ya Pak Koi? Betul, tapi kan tidak ada gunanya kalau korupsinya luar biasa. Apa-apa kan dikorup. Dan dengan manusia yang seperti ini, birokrasinya seperti ini, organisasinya seperti ini, itu mesti hancurnya kan. Oh, mesti tidak, koordinasinya mesti kacau. Lepas dari soal korupsi saja sudah bagaimana? Apa mayoritasnya ya banyak yang rusak. Kalau tidak dikorup, tidak mampu membelanjakan. Di bidang pendidikan yang 20% juga ada unsur tidak mampu membelanjakan. Sehingga timbul kesan di obral itu. Misalnya, seperti apa obral-obralan itu Pak Kwi? Ya, misalnya perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah swasta itu kan dikejutkan dengan, Anda berhak atas uang dari APBN segini-segini kalau memenuhi syarat-syarat ini, yang syaratnya itu formalitas belaka, karena mereka harus menciptakan bukti, sudah saya belanjakan untuk pendidikan itu. Belum lagi yang dicuri, dalam hal ya dikorupsi lah, apalagi dengan otonomi itu kontrolnya kan lulus sama sekali. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.